وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Tajridu At-Tauhid Al-Mufid karya Al-Maqrizi rahimahullahu taala Asy-Syafi'i. Kita telah sampai pada perkataan penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam أن الذي ظن أن الرب لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه فقد ظن بالله ظن السوء. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mendengarkannya atau tidak mengabulkan doanya kecuali dengan perantara yang menyampaikan mengabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala permintaan tersebut, atau engkau memohon ya dari perantara tersebut, maka sungguh dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini pembahasan baru dan ini pembahasan yang sangat penting yang diambil dari ucapan atau keterangan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam Zadul Ma'ad ketika beliau membahas tentang faedah-faedah yang diambil dari perang Khandaq atau perang Ahzab. Jadi di antara keistimewaan kitab Zadul Ma'ad karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah ketika beliau menyampaikan peristiwa-peristiwa sirah perang, misalkan beliau mengambil beberapa ibrah dan pelajaran. Ya, beberapa ibrah. Makanya di antara buku sirah yang sangat bagus, bahkan secara umum buku yang sangat bagus disarankan untuk para penuntut ilmu adalah buku Zadul Ma'ad Fi Hadi Khairil Ibad karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Al-Makrizi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tajridu Tauhid Al-Mufid ini sebenarnya banyak menukil dari Imam Ibn Al-Qayyim, hanya saja beliau tidak menyampaikannya secara langsung, secara jelas. Biasanya kalau menukil kan qala Ibnu Al-Qayyim gitu ya. Imam Al-Makrizi rahimahullah banyak menukil dalam buku Tajridu Tauhidil Mufid ini perkataan-perkataan Imam Ibnu Al-Qayyim tapi enggak disebutkan. Kalau antum cek ya dari kitab Zadul Ma'ad atau kitab Madarijus Salikin atau kitab Al-Jawabul Kafi, ya sebenarnya keterangan beliau dalam Tajridu Tauhidil Mufid ini sama persis dengan perkataan Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya, dan pada hakikatnya ayyul ihwa, seorang apabila menukil satu faedah atau keterangan dari para ulama hendaknya disampaikan, dinukil siapa, dari mana ya kitab atau rujukannya. Ini hukum asalnya demikian. Oleh karenanya para ulama mengatakan diantaranya Imam Nawawi dalam kitabnya Bustanul Arifin, min barakatil izm al-azhu ila qa'ileh, termasuk keberkahan ilmu engkau menyandarkan suatu ucapan kepada ya orangnya, jangan disembunyikan. Kalau kita mengambil faedah suatu ilmu dari seorang ustaz atau seorang teman, ya sampaikan, jangan disembunyikan dari siapa antum mengambil faedah tersebut. Karena itu termasuk sebagai bentuk syukur dan terima kasih karena ada yang telah memberikan ilmu kepada kita. Hanya sebagian ulama kadang-kadang tidak menyebutkan karena suatu sebab. Karena suatu sebab. Contoh misalkan Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Aqidah Tahawiyah. Sebenarnya kalau antum baca karya Syarah Aqidah Tahawiyah itu, karya Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, banyak menukil dari keterangan-keterangan Syekhul Islam Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Hanya tidak disebutkan. Namanya tidak disebutkan. Demikian juga sama persis dengan Al-Maqrizi dalam buku ini. Banyak menukil dari buku-buku Ibnu Qayyim, tapi tidak disebutkan. Ya. Salah satu sebab kenapa beliau tidak menyebutkan, karena dulu bahkan sampai sekarang ya, sebagian orang itu alergi terhadap Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim. Kalau disebut Ibnu Taimiyah, sebagian orang itu alergi. Wah, ini Wahabi. Wah, ini dari ulama aliran keras dan sebagainya. Ya, sehingga sebagian ulama tidak menyebutkan secara terang-terangan nama Ibnu Taimiyah atau Ibnul Qayyim. Yang penting maksud ya, atau ucapan Ibnu Taimiyah ini apa? Tersampaikan. Ya, tersampaikan. Sebagian mensiasatinya dengan nama Ibnu Taimiyah tapi tidak yang familiar. Misalkan ya, berkata sebagian ahlul ilm atau berkata Ahmad bin Abdul Halim. Ahmad bin Abdul Halim. Siapa Ahmad bin Abdul Halim? Ibnu Taimiyah, sama. Ya, Ibnu Taimiyah. Atau misalkan ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, sebagian kadang menyebutnya dengan Syekh Muhammad At-Tamimi, gitu aja. Jadi itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa karena tujuan intinya adalah bagaimana kebenaran ini tersampaikan kepada masyarakat. Ya, karena sebagian orang mungkin karena doktrin-doktrin ya yang salah yang sampai kepada masyarakat sehingga belum apa-apa sudah alergi terhadap Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Jadi ini satu faedah penting. Hukum asalnya sebenarnya apabila kita menukil, sampaikan siapa yang mengucapkannya. Ya, hukum asalnya demikian. Tapi jika memang karena suatu sebab dan dengan pertimbangan maslahat dan mafsadat sebaiknya tidak disampaikan, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Karena yang paling penting adalah bagaimana kebenaran ini apa? Tersampaikan ya kepada manusia. Baik. Beliau mengatakan wa'lam dan ketahuilah. Ya, ketahuilah. Dan lafaz seperti ini sudah sering kali disampaikan oleh beliau. Dan itu tujuannya adalah agar kita memperhatikan dengan apa yang akan disampaikan oleh beliau. Karena kalimat i'lam, ketahuilah, ilmuilah, ini adalah kalimat perintah ya, yang tujuannya adalah menggugah semangat kita, menggugah perhatian kita. Ya, karena apa yang akan beliau sampaikan, ini adalah masalah yang sangat penting. I'lam rahimakallah. Gitu kan ya, sering ya. Itu tujuannya adalah agar kita betul-betul perhatian. Karena apa yang akan beliau sampaikan itu adalah masalah yang sangat penting. Seperti halnya dalam surat Muhammad ayat 19, Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah. Masalah tauhid, masalah yang sangat penting. Ya. Jadi ketika seorang penulis mengatakan i'lam, ketahuilah, berarti ini masalah yang penting ya, hendaknya bagi kita untuk memperhatikan apa yang akan disampaikan. Dan ini faedah penting bagi seorang pengajar atau seorang dai, seorang ustadz yang akan menyampaikan suatu ilmu, hendaknya menggunakan lafaz-lafaz ya, menggunakan lafaz-lafaz atau metode-metode bagaimana menggugah perhatian pendengar. Jadi jangan sampai seorang ustadz itu ngajar, yang penting ngajar. Ya, nggak tahu muridnya paham atau nggak paham, tidur apa ngorok, ya itu bukan urusan saya. Yang penting saya pokoknya ngajar. Bukan seperti itu cara yang benar dalam mengajar. Hendaknya bagi seorang pengajar, bagaimana dia berupaya, ya berupaya menjadikan muridnya itu betul-betul perhatian dengan apa yang akan disampaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengajarkan hal ini dengan banyak metode, dengan banyak cara. Kadang beliau dengan memberikan pertanyaan, metode pertanyaan, atadruna mal ghibah, misalkan. Tahukah kalian apa itu ghibah? Dikasih pertanyaan dulu. Untuk apa? Merangsang perhatian. Ya, kadang dengan teka-teki. Pohon-pohon apa yang itu adalah perumpamaan seorang mukmin? Teka-teki. Ya kan? Kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan suatu ilmu, tapi secara global dulu, tidak langsung diperinci. Contoh, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Global dulu. Akhirnya kan bikin orang penasaran, kepo dulu. 7 hal yang membinasakan itu apa, wahai Nabi? Ya. Wa ma hunna ya Rasulullah, apa itu 7 hal yang membinasakan wahai Rasulullah? Intinya adalah dari kalimat i'lam itu kita ambil faedah, hendaknya bagi seseorang ya pengajar atau guru itu memilih metode-metode bagaimana dia mentransfer secara baik ya suatu ilmu kepada muridnya agar betul-betul apa dipahami. Ya, baik. Ketahuilah, annalladzi dhanna anna ar-rabba la yasma'u lahu, bahwa orang yang menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mendengarkannya, tidak mengabulkan doanya kecuali dengan perantara yang mengabarkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala, atau engkau minta dulu kepada dia sehingga disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah berprasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan tentang su'udzon billahi jalla wa ala. Apa? Su'udzon. Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini pembahasannya berkaitan dengan tauhid. Berkaitannya dengan tauhid. Kewajiban bagi seorang hamba adalah husnudzon. Berbaik sangka. Berbaik sangka itu bukan hanya kepada manusia saja. Justru yang paling utama, yang nomor satu adalah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Saya tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ya. In dhanna bi khairan falahul khair. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, maka baginya kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbaik sangka, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan, husnudzan itu ada 2 macam. Yang pertama, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling utama. Karena orang yang berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ya ternoda tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang pertama, yaitu hendaknya bagi kita husnudzon, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah husnudzon kepada manusia. Ya, kita juga berkewajiban untuk husnudzon kepada manusia. Jangan sampai kita suudzon kepada ya kepada saudara kita, kepada orang tua kita, kepada ustadz kita. dahulukan husnudzan sebisa mungkin. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, la tadunnanna bikalimatin kharajat min ahika su'a wa anta tajidu laha mahmala. Janganlah kamu berprasangka buruk kepada ucapan yang keluar dari dari saudaramu, selagi kamu bisa untuk berbaik sangka. Jadi kalau ada teman kita ngomong, atau ustadz kita ngomong, orang tua kita ngomong, ya, bahkan mungkin orang yang kita benci, musuh kita ngomong, selagi kita bisa membawa ucapannya kepada makna yang baik, lakukanlah. Itulah husnudzan. Menarik, pernah ada seorang ulama, suatu saat wafat anaknya. Wafat. Lalu ada salah seorang kawannya mengatakan, Ibnu Aun lam ya'ti. Sahabatmu Ibnu Aun, kenapa dia tidak bertakziah kepada anakmu meninggal dunia? Kok dia enggak datang gitu? Maka apa kata beliau? Dan itu menunjukkan husnudzannya. Dia mengatakan, innana idza wasikna bimawaddati ahadin la yadhurruna alla yatiyana. Kita itu kalau sudah berteman baik, enggak ada masalah dia enggak datang. Ini penting, ikhwan. Kita misalkan kadang-kadang nih ada teman kita nikah misalkan, terus ada yang enggak datang misalkan. Jangan sampai kemudian suudzon. Wah, ini udah kayaknya saya sudah enggak dianggap teman sama dia. Wah, dia lagi marah sama saya dan sebagainya. Enggak boleh. Itu kepada manusia. Kita enggak boleh suudzon. Harus husnudzon, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Oleh karenanya, di saat-saat orang itu biasanya putus asa, frustasi, ya, kewajiban bagi kita adalah bagaimana memantapkan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kondisi-kondisi sekarang ini ya. Kita tahu ya, 7 bulan ini semua manusia di berbagai belahan negara, termasuk negeri kita, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan COVID-19 yang dampaknya luar biasa. Baik berdampak pada pendidikan, berdampak kepada kesehatan, banyak yang meninggal dunia, banyak yang terbaring di rumah sakit, ya. Dan berpengaruh juga pada perekonomian. Banyak yang seret pendapatannya, pekerjaannya, banyak yang di PHK, ya. Nah, apalagi saat-saat ini banyak terjadi apa? Demo di mana-mana. Ya, demo di mana-mana. Seperti ini, dalam kondisi-kondisi seperti ini, apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus yakin, kita harus optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat wabah ini dari kita. Ya, jangan pernah putus asa. Terus tingkatkan doa kita, tingkatkan tawakal kita, tingkatkan ibadah kita, tingkatkan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ikhtiar dan usaha kita. Ya. Mari kita ingat seperti Nabi Yunus alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan Nabi Yunus alaihi salam, "Wa dhannuni idzahaba mughadiban, fa dhanna an lan naqdiru alaihi." فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Ingatlah, wahai Muhammad, kisah tentang Dhunnun. Siapa Dhunnun? Nabi Yunus alaihi salam. ya, tatkala dia di perut ikan di tengah lautan, ya, dia menyangka bahwa kami tidak mampu untuk menghukumnya. Maka di tengah kegelapan tersebut, yakni kegelapan di perut ikannya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim. Yang dikuatkan oleh Nabi Yunus alaihi salam adalah apa? Tauhid. La ilaha illa anta. Makanya tauhid itu ayyul ihwa kunci yang bisa menyelamatkan kita dari musibah. Ya, lihat Nabi Yunus alaihissalam, dia sudah dimakan oleh ikan di tengah lautan. Ya, orang mungkin kalau orang-orang yang lemah imannya, udah kayaknya udah nggak ada celah lagi untuk hidup, udah. Dia akan frustasi, dia akan ya udah pasrah. Tapi Nabi Yunus alaihi salam mengajarkan kepada kita bagaimana bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang harus berserah diri, berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, minta pertolongan kepada Allah karena dia yakin hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa menyelamatkan dia. Maka ya ini penting. Ya. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, kita harus mengedepankan, menguatkan, mengokohkan ya optimisme, husnudzan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita apa? Suudzan kepada Allah. Karena suudzan kepada Allah berarti kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu berbahaya. Sering kita dapati banyak orang-orang suudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, perekonomiannya, kesehatannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, pekerjaannya, keluarganya. Sering orang bilang apa? Ini enggak adil. Ya Allah, ini enggak adil. Ya. Ya Allah, kenapa Engkau ya perlakukan saya seperti ini? Kadang-kadang orang seperti itu. Yaitu apa? Ya, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak diperbolehkan. Tidak ada orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, yang lemah imannya, bahkan rusak imannya. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka senantiasa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suudzan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah dosa besar. Allah berfirman dalam surat Al-Fath ayat 6, وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ الظَّانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ. Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang-orang munafik laki-laki, munafik perempuan, musyrik laki-laki dan musyrik perempuan yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu orang-orang munafik dulu ini berkaitan dengan peristiwa perang Khandaq atau yang disebut dengan Ghazwatul Ahzab, perang Ahzab, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dikepung oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik dari berbagai penjuru. Jadi ibaratnya ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah kayak makanan yang dikelilingi oleh orang-orang kafir dari berbagai penjuru. Di mana orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka sudah bekerja sama dengan orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik yang mengkhianati perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersatu padu untuk membantai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka mengatakan bahwa Muhammad dan para sahabatnya akan hancur binasa. Ya, mereka tidak akan hidup setelah ini. Ini adalah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dan para sahabat saat itu, kalau dimatikan oleh Allah SWT, maka itu pertanda bahwa agama ini akan, ya, akan mati. Padahal Allah berjanji kebenaran pasti akan menang. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah kebenaran itu datang dan kebatilan hancur, dan kebatilan memang pasti akan hancur. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan agamanya, menghinakan rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Baik. Termasuk di sini beliau menjelaskan siapa yang berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar, Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa seseorang kecuali dengan perantara. Kalau enggak pakai perantara, Allah Subhanahu wa taala enggak bakalan mengabulkan doanya, maka ini berarti termasuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surat apa? Ghafir ya. Surat Ghafir. Ya, ayat 60. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rabb kalian mengatakan, berdoalah kepadaku. Niscaya aku akan kabulkan." Allah enggak mengatakan berdoalah dengan perantara fulan, berdoalah dengan perantara kuburan fulan, dengan wali fulan, dengan nabi fulan, tidak. Allah mengatakan berdoalah kepadaku, enggak pakai perantara. Siapa yang meyakini Allah enggak bakal mengabulkan kecuali dengan perantara, berarti dia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah enggak mampu untuk mengabulkan kecuali kalau diberitahu dulu. Kecuali kalau ya ada perantara yang memberitahu Allah Subhanahu wa taala dulu. Ya, samakan Allah Subhanahu wa taala seperti raja, seperti pemimpin-pemimpin dunia, ya, yang tidak tahu, yang enggak bakalan bisa memenuhi kebutuhan kecuali kalau ada yang ngasih tahu dia dulu, asistennya, sekretarisnya. Kalau enggak lewat mereka, ya, ya enggak tahu presidennya. Ya, dan ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengetahui, zat yang maha mampu, disamakan seperti siapa? Seperti para raja, seperti para pemimpin yang butuh kepada asisten, yang butuh kepada sekretaris. Jadi siapa yang berprasangka bahwa Allah SWT tidak mengabulkan kebutuhan hamba, doa-doa hamba, kecuali kalau lewat perantara, berarti dia telah berburuk sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa innahu in dhanna annahu la ya'lamu wa la yasma'u illa bi i'lami ghairihi lahu wa isma'ihi dhalik fa hadha nafyun li ilmillahi wa sam'ihi wa kamali ibdraqihi wa kafa bidzalika dzanba. Kata beliau, jika dia berprasangka bahwa Allah SWT tidak tahu dan tidak mendengar kecuali kalau ada pemberitahuan dari orang lain atau ada orang lain yang memperdengarkan kepada dia, maka ini berarti menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala, meniadakan pendengaran Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kesempurnaan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah hal itu sebagai dosa. Karena berarti menuduh bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Padahal jelas salah satu sifat yang wajib ditetapkan oleh seorang hamba bagi Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilm. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat ilmu. Bahkan di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah al-alim, zat yang maha mengetahui. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi, manusia dan Allah Subhanahu wa taala tidak punya ilmu. Sekarang mungkinkah ini permisalan dunia saja. Mungkinkah orang menciptakan ya pesawat kalau dia enggak punya ilmunya? Asal-asalan gitu. Mungkin apa enggak? Enggak mungkin. Dia pasti orang yang berilmu itu. Orang yang punya keahlian, orang yang punya kecerdasan. Itu dunia. Dalam masa dunia. Apalagi yang lebih besar daripada itu. Walillahil matsalul a'la. Maka tidak mungkin, mustahil bahwa semua ini terjadi tanpa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala berarti dia kafir. Karena mencela Allah Subhanahu wa taala, mendustakan ilmu Allah Subhanahu wa taala, kafir dengan kesepakatan para ulama. Ya, kesepakatan para ulama. Demikian juga orang yang meniadakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya tidak mendengar. Ya, Allah enggak mendengar doa-doa hambanya. Berarti meniadakan sifat pendengaran bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga kedustaan. Padahal di antara nama Allah adalah As-Sami, Zat yang Maha mendengar. Bahkan pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu sangat tajam. Sampai-sampai diceritakan oleh Ibunda Aisyah, tatkala Haulah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya yang telah mendiharnya, menyamakan dia seperti ibunya. Yani mengharamkan istrinya, padahal istri itu halal. Ya. Itu curhat kepada Nabi di rumah Nabi, Aisyah ada di kamar. Kata Aisyah, sebagian ucapan obrolan mereka berdua remang-remang bagi saya. Ada yang saya dengar, ada yang enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an, surat Al-Mujadilah ayat pertama. Apa kata Allah? Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan seorang wanita yang curhat kepadamu wahai Muhammad tentang suaminya. Mengadu ya tentang suaminya. Dia mengadu kepadamu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mendengar percakapan obrolan kalian berdua. Diulang lagi oleh Qad sami Allah. Allah dengar. Wallahu yasma'u tahawurakum. Allah dengar percakapan kalian. Padahal Aisyah yang di kamar saja itu apa? Ada yang dengar, ada yang enggak dengar. Subhanahu wa ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Kalau kemudian ada orang yang mengira mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar doa-doa seorang hamba kecuali dengan perantara, maka ini berarti kejahilan dan su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in dhanna annahu yasma wa yara walakin yahtaju ila man yulayyinuhu wa yu'attifuhu alaihim faqad asaa bi afdhali rabbih wa birrih wa ihsanih wa sa'ati judih. Kalau dia menyangka bahwa Allah SWT mendengar, Allah melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala butuh kepada perantara ya yang bisa melembutkannya, mengasihinya. Yani maksudnya Allah memang mendengar, Allah itu tahu, tapi dia butuh perantara yang membuat Allah Subhanahu wa taala ini apa? Kasihan sama orang yang berdoa ini. Ya. Lunak sama orang ini. Faqad asaa bi afdhali rabbih. Kalau ada yang berprasangka demikian, berarti dia telah berburuk sangka dengan ya kemurahan-kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wa birrih dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa ihsani. Sama ya, kebajikan-kebajikan Allah. Wa sa'ati judih dan keluasan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau sudah memetakan, kalau ada yang suudzon bahwa Allah Subhanahu wa taala enggak mendengar dan tidak mengetahui, berarti ini kekufuran karena meniadakan sifat ilmu dan sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala bodoh, berarti Allah Subhanahu wa taala tuli, ya, dan ini adalah kekufuran. Karena celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mendengar, Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui, tapi dia butuh orang perantara yang bisa, ya, ngasih tahu Allah Subhanahu wa taala supaya kasihan sama orang ini. Kadang kan ada, kalau misalkan kalau para raja kan gitu ya, para pemimpin butuh asisten yang ngasih tahu, terus ya ngasih tahu, oh, kasihan ini, ya, tolong bantulah dia. Ada yang perantara seperti itu. Kalau dia menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala butuh perantara yang mengasihani, ya, maka berarti dia telah berburuk sangka dengan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Disangkanya Allah Subhanahu wa taala enggak kasihan gitu. Disangkanya Allah Subhanahu wa taala enggak baik sehingga butuh sama perantara yang ngasih tahu Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berbuat baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling sayang kepada hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba daripada hamba kepada dirinya sendiri. Ya, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri kalian. Bunuh diri itu enggak boleh sama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kalian. Orang yang bunuh diri itu berarti enggak sayang sama dirinya. Tapi Allah melarang kita bunuh diri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba daripada hamba kepada dirinya sendiri. Makanya kata beliau, wabil jumlah, fa'adhamu dzunubi indallah isaa'atud dzann. Maka kesimpulannya, dosa yang paling, ya, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada yatawa'aduhum fi kitabihi ala isaa'atid dhanni bihi a'dhamu wa'id. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang sangat dahsyat. Kama qala ta'ala adh-dhanina billahi dhanna sau'. Orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, alaihim dairatus sau, bagi mereka adalah keburukan. Wa ghadiballahu alaihim, Allah akan murka kepada mereka. Wa la'anahum, dan menjauhkan mereka dari rahmatnya. Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat. Wa addalahum jahannam, Allah siapkan untuk mereka neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali. Berarti Allah ancam dengan tiga hal. Pertama, kemarahan Allah. Yang kedua, laknat Allah SWT. Yang ketiga, neraka jahannam bagi orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala an khalilih, dan Allah SWT berfirman tentang Khalil, kekasih Allah SWT, Ibrahim alaihi salam. Dan Khalil itu derajatnya lebih tinggi daripada mahabbah, cinta. Cinta itu memiliki beberapa derajat. Derajat yang paling tinggi adalah Khalil. Oleh karenanya, yang mendapatkan predikat sebagai Khalilullah itu hanya dua orang. Yang pertama, Nabi Ibrahim. Dan yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna allaha attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahima khalila. Allah menjadikan saya sebagai Khalil sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil. Makanya kurang tepat ya kalau kita menggelari Nabi Muhammad hanya sekedar dengan Habibillah. Salatua, biasanya ada Salatua, salamu ala toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Hanya menggelari Nabi dengan Habibillah itu kurang. Ada derajat yang lebih tinggi daripada Habib, yaitu Khalil. Itu derajat yang lebih tinggi, yang paling tinggi, derajat cinta yang paling tinggi. Baik. Makanya hanya dua orang yang mendapatkan predikat itu, yaitu Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar saja tidak mendapatkan itu. Lau kuntu muttahidan khalila lattakhattu Abu Bakrin khalila. Andaikan boleh saya mengangkat seorang khalil, saya akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Sayangnya enggak boleh. Sayangnya enggak boleh. Cuman dua orang saja. Ini menunjukkan predikat khalil yang paling tinggi adalah predikat cinta yang paling tinggi adalah khalil. Allah mengatakan tentang khalilnya yaitu Ibrahim, aifkan alihatan dunallahi turidun. Apakah kedustaan alihatan min dunillahi turidun, tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, sesembahan-sesembahan selain Allah kalian inginkan? Fama dhannukum bi rabbil alamin? Apa prasangka kalian terhadap Rabbul Alamin yaitu Allah Subhanahu wa taala? Ai fama dhannukum an yujaziyakum idza abattum ma'ahu ghairahu? Apa prasangka kalian Allah Subhanahu wa taala akan membalas kalian jika kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Wa dhanantum annahu yahtaju fil ittila' ala daruriyati ibadih. Dan kalian berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa taala butuh dikasih tahu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hambanya. Liman yakunu baban lil hawaiji ilaihi wa nahwi dzalik. Ya, bagi yang menjadi pintu untuk kebutuhan-kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya fama dzannukum bi rabbil alamin? Apa prasangka kalian kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala? Yakni kalian menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala butuh ada perantara yang ngasih tahu Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi kebutuhan-kebutuhan hambanya. Tentu ini adalah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Disangkanya Allah Subhanahu wa taala enggak bisa mendengar dan mengabulkan doa-doa hambanya kecuali kalau hamba itu minta melalui perantara makhluknya. Dan ini ayyul ihwah adalah sumber dari kesyirikan. Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa-doanya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permintaannya kecuali kalau minta lewat perantara. Kalau enggak lewat perantara nanti enggak dikabulkan. Hanya sering kita dengar orang-orang seperti itu menyamakan seperti apa? Menyamakan Allah seperti raja. Kayak kita nih, kalau misalkan mau pergi ke raja, ke presiden, enggak bakalan kita bisa ke presiden, enggak bakalan proposal kita nyampe kecuali kalau lewat perantaranya, lewat asistennya, lewat sekretarisnya, baru dikabulkan. Begitu juga kita. Kita ini kalau langsung kepada Allah Subhanahu wa taala yang enggak bakalan dikabulkan. Kita butuh orang-orang yang dekat dengan Allah. Siapa yang dekat dengan Allah? Para wali, orang-orang soleh. Itu mereka yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita butuh dengan perantara mereka. Inilah sumber kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari apa? Su'udan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Apa hukum orang yang sebelum sedekap dalam sholat dia memutar tangannya dulu? Belum sedekap diputar dulu, gini ya? Tidak ada dalilnya, tidak ada sunnahnya, tidak ada syariatnya. Ada dalilnya? Enggak ada dalilnya. Kalau ada yang bisa mendatangkan dalilnya, bawakan kepada saya. Tidak ada. Setahu saya tidak ada dalilnya. Kalau dia menganggap itu adalah sebagai satu sunnah atau satu ibadah padahal tidak ada dalilnya, berarti itu bid'ah. Tapi kalau dia mungkin tidak menganggap cuma pakai perasaan begitu saja, maka ini adalah menyelisihi sunnah. yang menyelisih sunnah, dan kita khawatirkan itu termasuk apa? Main-main. Yang termasuk main-main di tempat yang tidak layak kita untuk main-main, yaitu ketika apa? Sholat. Kita yang sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau bercanda, main-main, ada waktunya, ada tempatnya, ya, ada situasi dan kondisi tertentu. Tapi ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaknya bagi kita untuk apa? Serius, fokus. Nah, jadi ini tidak ada dalilnya dan tidak ada sunnahnya setahu kami. Ya, bahkan kalau dia menyangka berkeyakinan itu adalah ibadah, maka ini termasuk kebid'ahan. Ya, termasuk kebid'ahan dalam agama. Dan jika tujuannya adalah cuma main-main saja, maka ini juga kita punya kemampuan, punya ilmu, ya, kemudian kita membiarkan saja, tidak mengingkari, tidak mendakwai, maka ini dosa. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adzaful iman." Seorang mukmin harus, ya, mengingkari kemungkaran. Ketika dia tahu orang yang melakukan kesyirikan, dia tahu ada orang yang melakukan kebid'ahan, kewajiban dia adalah mengingkari, menasihati dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. Jangan kemudian kita biarkan, kita diamkan, karena itu adalah suatu kemungkaran. Ya. Wa idh akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu linnas wala taktumuna. Allah Subhanahu wa taala mengikat perjanjian kepada orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perjanjiannya? Kalian harus menjelaskan, ya, kebenaran kepada manusia. Ya. Wala taktumuna. Jangan kalian apa? Sembunyikan kebenaran. Ayat ini ayol ihwa, kalau antum perhatikan dalam surat Al-Baqarah, jatuh setelah ayat sebelumnya tentang tauhid. Menunjukkan bahwa ilmu yang paling utama untuk kita sebarkan kepada masyarakat dan tidak boleh kita sembunyikan adalah masalah tauhid. Ya, wajib bagi para penuntut ilmu menyampaikan kebenaran, lebih-lebih masalah tauhid, tentunya dengan ilmu, dengan fikih dakwah yang benar, bukan serampangan tentunya. Ya, makanya penting juga bagi para penuntut ilmu belajar tentang fikih dakwah. Ya, agar dia hikmah, bijak. Baik. Afan Ustaz, bagaimana mendakwai orang tua yang masih berbuat kesyirikan? Dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Ya, dengan lemah lembut. Kemudian jangan lupa, yaitu apa? Doakan. Ya, doakan orang tua. Ya, kemudian dengan akhlak yang mulia. Jangan kemudian dengan kasar, dengan tergesa-gesa, wah ini bapak ini udah musyrik, murtad misalkan, ya, saya tidak menganggap sebagai orang tua lagi, al-wala wal-bara misalkan, nah, ini tidak tepat, ya, jangan sampai kita seperti kisah seorang yang baru ngaji gitu ya, baru setahun dua tahun belajar, pulang ya mendapati orang tuanya melakukan syirikan, khurafat, ya, kebid'ahan. Akhirnya dengan semangat 45 dia mengatakan, ya abati, apa, dia menukil perkataan Nabi Ibrahim, inni qad ja'ani minal ilmi fattabi'ni ahdilaka siratan sawiyah. Ya, wahai ayahku, telah datang penjelasan kepada aku. Ya, ikutilah aku. Aku akan tunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Bapaknya menjawab, menukil perkataan Nabi Ibrahim kepada Ismail. Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka. Fandur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi, aku disuruh untuk nyembelih kamu. Tayib. Jadi artinya, maksudnya jangan tergesa-gesa. Semuanya ada caranya. ya, termasuk. Dan yang paling penting, yang paling utama, ya tadi, poin-poin pentingnya. Kita harus ilmu, kemudian dengan akhlak yang mulia, dengan lemah lembut, ya. Terus dengan doa, doakan. Karena yang membolak-balik hati orang tua kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, apakah benar orang yang gampang bersumpah itu termasuk orang yang lemah imannya? Ya, karena berarti dia kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang gampang dikit-dikit sumpah, ya, dikit-dikit sumpah, padahal bukan masalah-masalah yang sangat penting, ya, maka itu berarti menunjukkan apa? Ya, menunjukkan lemahnya imannya, menunjukkan lemahnya tauhid. Makanya dalam kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, untuk nanti bisa lihat babu maja'a fi kasratil halif, bab tentang tidak boleh sering-sering apa? Sumpah. Karena sering-sering sumpah, beliau meletakkannya itu di bab kitab tauhid loh. Artinya itu ada kaitannya dengan tauhid. Karena orang-orang yang sering sumpah, menggampangkan masalah sumpah, berarti kurang pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia betul-betul memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjaga dalam sumpah. Enggak gampang-gampang sumpah, enggak dikit-dikit sumpah, gitulah. Makanya kemarin sudah kita jelaskan pada majelis yang sebelumnya, kita harus menjaga sumpah. Wahfadzu aymanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Salah satu makna menjaga sumpah adalah enggak gampang bersumpah kecuali dalam hal-hal yang penting, ya. Baik. Ya. Bagaimana caranya untuk menghilangkan sifat sombong pada diri kita? Dan apakah sombong itu termasuk dosa besar? Apakah sombong termasuk dosa besar? Iya. Ya, termasuk dosa besar. Ya, dimasukkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kaba'ir, dosa-dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancamnya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dosa besar itu patokannya apa sih? Dosa yang ada hukumannya, hadnya secara khusus di dunia dan ada ancamannya di akhirat. Ya, itu dosa besar, dan sombong masuk dalam kategori itu. Ya, bagaimana supaya kita dihilangkan, kiat-kiat bagaimana menghilangkan sifat sombong pada diri kita? Caranya bagaimana? Sadari diri antum. Antum itu, kita ini enggak layak untuk apa? Sombong. Kita ini banyak dosanya. Kita ini diciptakan dari air mani yang hina, nanti juga akan bakalan mati, ya, menjadi bangkai yang busuk. Apa yang terus kita sombongkan? Nggak ada yang pantas kita sombongkan, ya. Nah, kalau kita sadari hal itu, maka akan hilang sifat sombong pada diri kita. Sadari, walaupun manusia memuji kita karena ilmu kita, karena harta kita tahu sendiri kok tentang diri kita, bahwa kita ini banyak apa? Dosanya. Ya. Nah. Balil insanu ala nafsi basir. Baik, terakhir. Nanti nyicil yang bagaimana pendapat antum tentang, wah, ini bukan materi nih. Bagaimana pendapat antum tentang ikhwan dan akhwat yang saling mengikat janji berkomitmen untuk nikah tapi tidak dengan perantara wali? Ya, tapi tidak dengan perantara wali. Komitmen nikah. Oh, ini ada lagi. Kalau komitmen nikah, ya berarti diserusin. Itu aja kok repot. Ya kan? Kalau memang komitmen untuk nikah, ya, segera diserusin. Datangin apa? Orang tuanya, walinya. Itu baru gentleman. Gitu kan? Baru cuma komitmen, ya. Nah, ini khawatirnya jadi buaya darat. Dan sebagai faedah, dalam kitab-kitab fikih, buaya itu arti, bahasa Arabnya apa? Timsah. Disebutkan dalam kitab fikih, timsah itu memiliki dua makna. Memiliki makna hakiki dan memiliki makna majazi. Makna hakiki yaknil hayawan, hewan. Makna majaz huwa ar-rajulul kadzdzab. Makna majaznya adalah ar-rajulul kadzdzab. Lelaki apa? Pendusta. Jadi istilah buaya darat memang ada dalam kitab fikih ternyata. Ya. Baik, yaitu lelaki yang pendusta, ya. Banyakan modus, ya. Bisanya cuma ngegombal, ngerayu, tapi enggak berani ke KUA. Nah, ini. Jadi, kalau cuma sekedar ngikat-ngikat janji, tapi bukan ikatan janji yang suci, nah, itu berarti tipu daya setan. Ingat, ikhwan, ingat. Apalagi antum rata-rata masih muda seperti ini. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu fitnatan adarra ala ummati min fitnatin nisa'i ala rijal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah saya meninggalkan sebuah fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita." Dulu ada seorang ulama ussalaf, Sa'id bin al-Musayyib, seorang tabi'in, kibarut tabi'in. Dia pernah mengatakan, andaikan saya ya diberi amanah, titipan untuk menjaga uang yang banyak, insya Allah saya sanggup. Tapi seandainya saya dikasih amanah, titipan budak perempuan yang hitam, ya, saya tidak sanggup. Kenapa? Karena dahsyatnya fitnah wanita. Karena dahsyatnya fitnah wanita. Bayangkan, ya, ini budak wanita yang hitam. Apalagi kalau cantik gitu. Makanya bahkan fitnah wanita itu lebih dahsyat daripada fitnah setan. Perhatikan fitnah setan. Inna gaidas syaitani kana dhaifa. Tipu daya setan itu lemah. Tapi fitnah wanita, inna kaida kunna adzim. Sesungguhnya fitnah kalian itu sangat besar. Maka jangan coba-coba ya, kalau antum enggak serius. Kalau serius langsung datangin ke orang tuanya. Kalau antum siap juga, tapi kalau coba-coba jangan. Wanita bukan untuk permainan. Ya. Iya, bukan untuk percobaan. Baik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.